semua tepuk tangan yuk. Kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Na na na na na, yeah yeah. Tuhan kita yang memerintah, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Janji-janji itu.